وأشهد أن محمداً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرحب بإخوتي وأحبتي في البلاد الإندونيسية وأحمد الله عز وجل أن جمعنا وإياكم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى والذي جمعنا هو هذا الدين العظيم الدين الحنيف دين الإسلام جمعنا وإياكم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله صلاة اليوم مقدمة وهي اليوم أتكلم سلامة الإسلام سلامة سلطان ورحمة كريم جدين يوم رعد نقري إندونيسيا ومجي الله سبحانه وتعالى الله مبروك بدا سلاسة قومة لعبادة قومة قومة الله dan yang telah mengumpulkan kita dan yang mengumpulkan kita itu merupakan dikarenakan agama yang sangat agung, agama yang lurus, yaitu agama Islam yang telah mengumpulkan kita dari sebuah kalimat, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. وهذا الدين العظيم قائم بالتوحيد، فالتوحيد هو رأس مال العبد، فإن حافظ عليه كما أراده الله سبحانه وتعالى منه فقد ضمن النجاة من الضلال في الدنيا وضمن الجنة في الآخرة. لا سيما أيها الأحبة، نحن في زمن أصبح فيه الخلاف والشك في أصول الدين، فذاك ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، وذاك ينكر توحيد الله بأسمائه وصفاته، وذاك ينكر إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وذاك يبطل المخلوق ما هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. فلذا وجب علينا نحن معشر أهل التوحيد الحفاظ على التوحيد والاتباع الاهتمام به والدعوة إليه والخوف على أنفسنا وعلى مجتمعنا من الانحراف إلى الشرك. فالتوحيد هو الغاية من خلق الله للخلق. قال سبحانه وبحمده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وأرسل الله الرسل من أجل هذا التوحيد. فقال سبحانه وبحمده: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Kemudian beliau mengatakan, dan ini merupakan agama yang sangat agung, yang berdiri di atas tauhid. Dan tauhid merupakan puncak daripada harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Kalau hamba tersebut menjaganya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada penjagaan tersebut, maka Allah menjamin keselamatan baginya daripada kesesatan di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin surga baginya nanti di akhirat. Lebih lagi, kita hidup di zaman di mana perpecahan tersebut sangatlah banyak, ragu-raguan daripada usul agama ini. Di antara kelompok tersebut atau di antara perselisihan-perselisihan tersebut, ada dari mereka yang mengingkari keberadaan Allah, mengingkari tauhid Allah Subhanahu wa taala dengan asma wa sifat, mengingkari pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Kemudian pula ada di antara mereka yang memberikan makhluk apa yang sebenarnya itu merupakan hak kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Oleh karena itu, wajib bagi kita seluruh orang-orang yang memiliki tauhid menjaga tauhid ini, memperhatikannya secara saksama, berdakwah dengan tauhid dan takut atas apa-apa yang menimpa kita, kemudian menimpa ahlu tauhid itu sendiri daripada penyimpangan kepada kesyirikan. Dan tauhid ayat al-ibad merupakan puncak daripada penciptaan Allah kepada makhluk. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Mu. Ayat wahidu, yaitu mentauhidkan Rabbu. Demikian pula tauhid atas kepula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Allah Ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin rasula, pada setiap umat tersebut seorang rasul. Alhamdulillah wajtanibut taghut, yang mereka bawa, yang mereka dakwahkan adalah ibadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Wa la ilaha illallah, nahtabu bit tauhid bi annahu ma'na la ilaha illallah. Hadhihi al-kalima allati uqimat laha al-mawazin, wa khalaqa Allah 'azza wa jalla al-khalq wa ja'ala al-jannata wan nar. فالتوحيد هو معنى لا إله إلا الله, أي لا معبود بحق إلا الله, لا ملك, لا ملك, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإنما العبادة لله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والتوحيد أيها الأحبة هو الفطرة التي فطر الناس الله عز وجل عليها. ففطرة الله وصفة الله الواردة في القرآن هو الإسلام, والإسلام هو التوحيد. التوحيد أيها الأحبة هو من أعظم الأسباب للنجاة من النار والدخول إلى الجنة، أو هو أعظم الأسباب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح الجنة وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والحديث الصحيحين. فجاء عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله عليه النار. فالجنة واجبة على كل واحد أكمل توحيده التوحيد الكامل، والنار على كل واحد طهر توحيده من كل شيء. إذا وجب علينا أن نهتم بهذا التوحيد العظيم، والتوحيد أيها الأحبة إذا سلب من العبد فقد خسر كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، وكل عمل بلا توحيد يذهب هباء منثورا، وكل ذنب ما لم يستحله العبد مع التوحيد يرجى لصاحبه المغفرة والرحمة من الله، كما قال سبحانه وبحمده: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل أمر العباد بالتوحيد ونهاهم عن الشرك وأمرهم بالبراءة من الشرك وأهله، بل وأمرهم بالهجرة من بلاد الشرك. Kemudian beliau mengatakan dan kita haruslah memperhatikan secara seksama akan tauhid ini, karena kan tauhid itu maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan dengannya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dikarenakan kalimat tersebut. Allah menciptakan keberadaan neraka atau keberadaan surga atau neraka itu dikarenakan kalimat la ilaha illallah, yang berarti kan la ma'budu bihaqqin illallah, tiada ilah yang berhak diibadah melainkan Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikat-malaikat yang dekat, kemudian bukan pula nabi yang dikutus. Hanya saja ibadah tersebut murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a ibadahilah oleh kalian Allah, dan janganlah kalian mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Dan tauhid itu pula merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dan fitrah Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam, dan al-Islam itu adalah tauhid. Dan tauhid ayyuhal ahibbah merupakan sebab yang paling besar daripada sebab-sebab yang menyelamatkan makhluk dari neraka dan memasukkan mereka dalam surga. Dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu al-jannata 'ala ma kana min al-'amal." Barang siapa yang bersaksi tiada ilah yang berhak ibadah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad merupakan hamba Allah dan utusannya, demikian pula Isa merupakan utusan serta hamba Allah Subhanahu wa taala, sebuah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam binti Imran. Kemudian dia bersaksi bahwa jannah syurga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga atas apa yang dia amalkan. Demikian pula hadis Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah menginginkan dengannya wajah Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadanya neraka. Dan surga itu merupakan hal yang banyak dimiliki oleh orang-orang yang bertauhid, yang menyempurnakan tauhidnya dengan sempurna tauhidnya. Kemudian neraka adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi ahli tauhid yang mensucikan tauhidnya daripada kesyirikan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala itu wajib bagi kita untuk memperhatikan secara seksama akan tauhid yang sangat agung ini. Dan tauhid, kalaulah Allah Subhanahu wa taala mencabutnya daripada hamba, maka sungguh ia akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan setiap amalan yang tidak berdasarkan dengan tauhid itu akan pergi secara sia-sia. Kemudian setiap dosa yang di mana seorang hamba bertaubat darinya dan dia menjauhi dirinya daripada kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Allah taala mengatakan, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang mensyirikkan Allah, melainkan Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang tidak melakukan perkara kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya dengan tauhid, melarang mereka daripada kesyirikan, memerintahkan mereka daripada melepas diri dari kesyirikan serta penganut-penganutnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita hijrah, berhijrah daripada negara-negara yang penuh dengan kesyirikan, hijrah kepada negara-negara yang penuh dengan tauhid. Wa kullama عظم التوحيد في قلب العبد كلما خشع نفسه من ضياع، فأعظم الموحدين وأكبر الموحدين هم الأنبياء، لذلك خشوا على أنفسهم أن يسلب التوحيد وخشوا على أنفسهم من الشرك. فهذا إبراهيم عليه السلام قال سبحانه وبحمده: وجنوني يا بني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن الملاء بعد إبراهيم عليه السلام. وهكذا السلف كانوا يبكون حتى تبتلى لحاهم خوفا على أنفسهم أن يسلموا التوحيد. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في دعوته بالتوحيد حينما قال لكفار قريش يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وانتهى. وكان دعوته صلى الله عليه وسلم في كل حياته إلى التوحيد والتحذير من الشرك، حتى قال آخر ما قال في حياته لكل أصحابه الذي قد كمل توحيدهم وهم خير الخلق وصفته بعد الأنبياء، قال لهم محذرا من الشرك، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ويحذر أمته على أن لا يفعلوا مثل ما فعل اليهود والنصارى، لأن ذلك يخدش التوحيد. كل عبادة نهتم بالتوحيد، لأن كل عبادة من العبادات لها أوقات، فالصلاة المفروضة لها 5 أوقات، والصيام له أوقات، والحج له أوقات، والزكاة لها شروط وضوابط وأوقات، ولكن التوحيد يجب عليك في كل حياتك، في كل نفس تتنفس فيه يجب أن تكون موحدا لله. أرأيت لو أن إنسان بقي طول عمره يعبد الله ويصلي ويصوم، ثم في آخر عمره أشرك مع الله أو عبد الله، لما كان ذلك لك شيء من الأعمال التي فعلها السابق، فقد حبط عمله. فالتوحيد هو رأس مال يجب الحفاظ عليه، فليس لدعوة التوحيد وليس لعبادة التوحيد موسم من المواسم ولا وقت من الأوقات. Kemudian beliau mengatakan setiap kali tauhid tersebut besar atau dibesarkan oleh seorang hamba di dalam hatinya, setiap kali itu pula ia akan takut daripada setiap toyak kelalaian ataupun takut daripada kesyirikan. Dan dilihat dan wa'atumul wahid, orang yang paling bertauhid, makhluk yang paling bertauhid, mereka adalah para nabi. Oleh karena itu, mereka sangat takut atas diri mereka jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut tauhid dari diri mereka. Dan mereka pula takut daripada kesyirikan. Kita lihat daripada dakwah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajibni wabadiya an na'budu al-asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan anak turunanku daripada mengibadati berhala-berhala. Dan Imam Ibrahim al-Taymi rahimahullah ta'ala mengatakan, dan siapa yang merasa aman daripada anak ini setelah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, kita lihat mereka basah jenggot-jenggot mereka dikarenakan mereka yang takut akan kesyirikan, demikian pula takut dicabutnya tauhid dari hati-hati mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam awal pertama kali beliau dakwahkan itu adalah tauhid. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkata di hadapan kufar Quraisy, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun, wahai sekalian manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka sungguh kalian akan bergembira. Dan sepanjang kehidupan beliau, dakwah beliau tidak terlepas daripada tauhid. Bahkan akhir kali yang beliau ucapkan di hadapan para sahabat beliau, yang di mana sahabat-sahabat beliau adalah orang-orang yang terbaik Allah pilih setelah para nabi-nabi, demikian pula orang-orang yang telah sempurna tauhid mereka, Nabi tetap mengucapkan kepada mereka sebagaimana tertera dalam hadis Aisyah, "La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah la'anat Yahudi dan Nasrani di mana mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid tempat sujud. Nabi mentahdir, memperingatkan atas apa yang mereka lakukan, Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau mengatakan setiap ibadah kalau diperhatikan itu memiliki waktu-waktu tertentu. Salat lima waktu, ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kemudian juga puasa yang wajib ataupun puasa yang lainnya yang sunnah itu pun memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan. Haji pun demikian. Dan zakat juga memiliki syarat-syarat serta kewajiban-kewajiban. Demikian pula memiliki waktu. Akan tetapi tauhid adalah hal perkara yang wajib yang ada di kehidupan manusia. Setiap nafas yang dia hembuskan dan dia hirup wajib baginya untuk menjadi hamba-hamba yang bertauhid. Tidakkah kalian melihat manusia yang sepanjang usianya beribadah kepada Allah, kemudian dia berpuasa, akan tetapi di akhir hayatnya dia membuat kesyirikan, maka seluruh umur yang dia habiskan tidak ada kebaikan padanya. Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan amal-amal seluruhnya daripada dirinya. Maka itulah tauhid yang merupakan harta yang paling utama yang wajib dijaga oleh seorang hamba. Dan tauhid itu tidak memiliki musim-musim tertentu, demikian pula tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Al-Quran ayyuhal ahibba kulluhu tauhid min awwalihi ila akhirih. فإن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، توحيد الأسماء والصفات. فكل آية في القرآن وردت عن وصف الله سبحانه وتعالى وعن صفاته وأفعاله فهو من توحيد الأسماء والصفات. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلق كل ما يعبد من دون الله فهو التوحيد الإرادي الطلبي وهو توحيد الألوهية. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد وأهل طاعته وما فعل الله عز وجل بهم في الدنيا من النصر والتمكين وما يكرمهم به في الآخرة. وإما خبر الشرك وما فعل الله عز وجل بهم في الدنيا من الهلاك وما أعده الله عز وجل على لكل مشرك من العذاب في الآخرة. فالقرآن كله في التوحيد في حقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. Kemudian beliau mengatakan bahwa Al-Quran seluruhnya mengandung daripada tauhid dari awal hingga akhirnya. Setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan kandungan daripada tauhid, seruan kepada tauhid itu pula. Dan di dalam Al-Quran terdapat kabar-kabar daripada Allah Subhanahu wa taala turba nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian pula perbuatan-perbuatan Allah itu merupakan tauhidul ilmi, dinamakan dengan tauhid al-ilmi, yaitu tauhid asma wa sifat. Dan setiap ayat-ayat yang terdapat yang datang daripada Al-Quran yang mengkhabarkan tentang nama-nama Allah serta sifat-sifatnya, maka itu mengandung daripada tauhid dan asma wa sifat. Kemudian ada pula dakwah seruan untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala semata, maka itu dinamakan dengan tauhidul iradi atau tauhidul talabi, atau yang masyhur yang dikenal di sisi kita adalah tauhid uluhiyah. Demikian pula dalam Al-Quran terdapat perintah serta larangan dan senantiasa menghauskan diri dengannya, maka itu merupakan hak-hak yang lahir daripada tauhid, yang itu merupakan penyempurna tauhid itu sendiri. Demikian pula di dalam Al-Quran ada syarat-syarat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mempersiapkan kepada ahli tauhid syurga. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, kemenangan bagi ahli tauhid itu sendiri di dunia. Demikian pula ada khabar-khabar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kesyirikan, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kepada mereka daripada kehancuran di dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula memberikan ancaman kepada mereka di neraka nanti di akhirat. Itu seluruhnya merupakan kandungan-kandungan tauhid yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. ويجب علينا أيها الأحبة أن نهتم بالتوحيد ونعلمه ونربي شبابنا ومجتمعنا والمسلمين عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على ذلك ويحثهم على ذلك في حلهم وترحالهم وفي سفرهم وفي حياتهم اليومية. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فقال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قد جعلتني بالله جدا، قل ما شاء الله وحده. والحديث في مسند احمد وصححه شيخ ابن باز، بل وكان يوصي من ركب معه صلى الله عليه وسلم بالتوحيد اصله وكماله. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت رهيفا له، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ وتحفظ وتحفظ الله يحفظ. احفظ الله تجده تجاهك. وأعظم ما تحفظ به الله سبحانه وتعالى هو الحفاظ على التوحيد وعلى إبطال العبودية له سبحانه وبحمده. وقال له: إذا سألت فاسأل الله. لما التوحيد أن السؤال لا يكون إلا لله، فلا يجوز أن يسأل شيئا أو شيء من خصائص الله أو بما لا يرجع إليه إلا الله سبحانه وتعالى من الخلق. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. فالاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للعبد أن يستعين بمخلوق فيما لا يدفع إليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد كان صلى الله عليه وسلم يوصي من يرسله بالتوحيد، فقد قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحد الله. والحديث في الصحيحين. بل وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من سافر من أصحابه بما يناقض هذا التوحيد، كما جاء عن عبد الله بن عبد العاص أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا نبي الله، يا نبي الله، أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. فقال: يا نبي الله، زدني. قال: اذا اسالت فاحسن. قال: يا رسول الله، زدني. قال: استقم وليحسن خلقك. والحديث اخرجه ابن حبان وحسنه الالباني. وجاء أيضا عن أبي بشير الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا فقال له وأمره أن لا يبكن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والحديث في البخاري. وجاء عن ابي الدرداء انه قال: اوصاني خليلي الا تشرك بالله شيئا، وان قطعت وحرقت ولا تترك صلاه مكتوبه متعمده. الحديث والحديث رواه ابن ماجه وحسن علامة الألباني وعن رويجة ابن ثابت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويجة، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وطرا أو استنجى برجل دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. والحديث عند أبي داود وفي صحيح مسلم عن أبي الحجاج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمرني ألا أدع قبر مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا قبرته. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan dan mendidik kepada sahabat-sahabat beliau dan senantiasa memotivasi mereka, baik dikala mereka mukim ataupun dikala mereka bersafar atau di kehidupan mereka sehari-hari dengan tauhid. Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Masya Allah wa syi'at, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapannya, "Apakah engkau menjadikan aku bagi Allah ini, yaitu apakah engkau menjadikan aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala tandingan, jadikan aku sebagai tandingan?" Akan tetapi katakanlah, "Masya Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala." Dan hadis ini diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sahabatnya ketika mereka berkendara bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid secara usul dan secara sempurna, beliau mengajarkan mereka. Hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas ketika itu beliau masih kecil, "Wahai gulam, ihfazillah yahfazka." Jagalah oleh Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujaha, jagalah oleh Allah, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Dan hal yang paling besar yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba dia adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka senantiasa di atas tauhid, senantiasa mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di atas peribadatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ila sa'alta fas'alillah." Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Permintaan itu hendaknya atau senantiasa dia mintakan kepada Allah. Tidak boleh dia meminta kepada apapun itu daripada khususan Allah Subhanahu wa taala atau daripada hak-hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun daripada makhluk. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa in sa'ata fasta'inna." Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka isti'anah itu tidak terjadi melainkan hanyalah dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi seorang hamba untuk meminta pertolongan kepada makhluk yang dimana pertolongan tersebut tidaklah dibangkuti atau disangkuti melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan di antara para sahabat yang beliau utus dengan tauhid. Hadis yang masyhur yaitu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal. Hadis ini dikeluarkan dari Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, Nabi mengatakan ini dan kata ini qawman min ahli kitab fajakun awal ma tadru'um ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sungguh engkau wahai wahai Mu'adz akan mendatangi dan ke Yaman suatu qawm dari ahli kitab yang mungkin dan nasrani, maka hendaknya awal kalian kau dakwahkan kepada mereka adalah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak ibadah yang melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat-sahabat mereka, kepada sahabat-sahabat beliau yang menginginkan safar atau berpergian jauh, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikeluarkan dari Imam Ibn Hibban, dihasankan dari Imam Al-Malik rahimahullah, ketika Mu'adz bin Jabal ingin berangkat safar, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, wasiatkan aku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkannya, ibadahilah kepada Allah dan janganlah engkau berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun. Kemudian Mu'adz meminta lagi, ya Nabi Allah, sin, wahai Nabi Allah, tambah lagi wasiatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah engkau diperbuat atau diperlakukan jelek, maka berbuat baiklah. Kemudian dia meminta untuk ditambahkan lagi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat terakhirnya, istiqim, istiqamahlah engkau. Kemudian baguslah, perbaikilah atau perbaguslah akhlakmu. Demikian pula hadis Al-Bashir Al-Ansari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengutus seorang utusan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, yaitu daripada hadis tersebut, yaitu jangan kau biarkan jimat yang bergantung pada sebuah kendaraan unta hadis Al-Bukhari, hadis Abi Bashir Al-Ansari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan mereka untuk mencopot setiap jimat-jimat yang bergantung atau yang bergantung pada leher-leher kendaraan, pada leher-leher binatang kendaraan mereka. Kemudian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda mengatakan, "Ausani fadili telah mewasiatkan kasihku syaitan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, sekalipun engkau dibunuh atau sekalipun engkau dimakam, dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan salat yang berjumpa, salat yang lima waktu secara muta'amidan, secara sengaja." Dan hadis ini dikeluarkan dari Imam Ibn Majah, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Demikian juga dalam hadis Uwaifir Ibn Thabit, hadis Uwaifir Ibn Thabit yang dikeluarkan yang dikeluarkan dari Imam Bukhari, telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Uwaifir, la'alla al-hayaa satatul bika ba'di." Wahai Uwaifir, ya, kemungkinan kehidupan tersebut akan panjang bagimu setelah kehidupanku. Akan tetapi khabarkanlah kepada manusia. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada Uwaifir bin Thabit, yaitu jangan membiarkan orang-orang yang melakukan jimat-jimat di leher mereka, melainkan diperintahkan kepada mereka untuk dilepaskan. Demikian pula hadis Abil Hayyash Al-Asad dikeluarkan dari Imam Muslim pernah berkata suatu hari Ali bin Abi Thalib kepadaku, tidak kau ingin aku utus bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus alla tad'a qabran illa alla tad'a qabran syifa, agar engkau tidak meninggalkan kuburan-kuburan yang disitu bagaimana syifa, yaitu kuburan-kuburan yang diangkat melainkan kau, yang dibangun di atas kebangunan melainkan kau hancurkan atau kau datarkan. Atau berhala-berhala melainkan kau hancurkan berhala tersebut. Wal-kalam yaqulu bina ayyuhal ahibba fil asbab allati تجعلنا نهتم بهذا التوحيد. وأذكر لكم عظيم هذا التوحيد في من أتى به وفي من تركه. فقد جاءت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن فدعان كان يطعم الطعام ويصل الرحم فهل هذا ينفعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والحديث في صحيح مسلم. بينما تنظر إلى هذه الأعمال العظيمة لكنها لا تنفعه بدون توحيد، وانظر إلى حكيم الحزام رضي الله عنه وبين ابن جدعان حينما أسلم قال رجعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100 بعير وأعتق 100 رقبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم هل ينفعني ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من الخير أو من خير. والحديث في الصحيحين. فالتوحيد يجعل لك أمامك الصالحة التي كنت تقوم بها مدخورة إلى الله سبحانه وتعالى. الله الله نعشر الأحبة بالاهتمام بهذا الدين وهذا التوحيد والتحذير من الشرك، فالأمر فيه عظيم والزلل فيه خطير. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد ويميتنا عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ثم نشكر القائمين على هذا المسجد وإمامها الشيخ الأستاذ أحمد سهاوية ومن معه على ما قاموا به من ترتيب وتنظيم. ونسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في بيت من بيوت الله أن يجمعنا وإياكم في جنات عدن، في جنات عدن إخوة نسور متقابلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kemudian beliau sekali lagi menasihati untuk senantiasa memperhatikan secara seksama akan keagungan tauhid ini. Beliau mengatakan, aku akan menjelaskan kepada kalian bagaimana agungnya tauhid ini. Bagi orang-orang yang mengamalkan tauhid tersebut dan bagi orang-orang yang meninggalkan tauhid tersebut. Aisyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, seorang yang bernama Ibn Jad'an, beliau memiliki kebiasaan daripada amal-amal yang baik, yaitu beliau senantiasa memberikan makan. Kemudian beliau menyambung tali silaturahim. Dan Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan-amalan tersebut memberikan manfaat kepadanya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, karena dia tidak mengatakan hari ini, Rabbi firli khati'ati yawmaddin, wahai Rabb, ampunilah dosaku atau kesalahan-kesalahanku yawmaddin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian beliau mengatakan, lihatlah kepada amalan-amalan yang tidak ada manfaatnya sama sekali kecuali didasari dengan tauhid. Hadis Ibn Hizam, ketika dia masuk dalam agama Islam dan dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memiliki amalan yang sangat terkumpulan, di mana beliau telah membebaskan 100 budak pada masa jahiliyah. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah masuk ke dalam agama Islam, apakah amalan-amalan tersebut bermanfaat bagiku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asnaf ala ma salafaka min al-khair. Engkau telah masuk ke dalam agama Islam dari apa-apa yang telah engkau amalkan dari kebaikan-kebaikan di masa lalu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Maka lihat ayyuhal muslim, ayyuhal muslimun, bagaimana tauhid menjadikan amalan-amalan saleh tersebut berguna atau teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hendaknya kita memperhatikan tauhid ini dan menjauhi, memperingati daripada kesyirikan. Kemudian di akhir beliau menutup dengan menyebutkan tahmid, pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga berterima kasih kepada panitia-panitia yang telah menyelenggarakan kajian ini, terutama kepada imam masjid atau pemimpin PKM daripada masjid ini yang bernama Ahmad, Bapak Ahmad Sahar, ya. Saya berterima kasih kepada beliau. Demikian pula beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di surga sebagaimana Allah, sebagaimana kita telah dikumpulkan di majlis ini, ada suri mutaqabilin, di atas lipan-lipan di surga kita senantiasa berhadapan. Dan kajian ditutup, ayyuhal ikhwah, ayyuhal ahibbah, rahimakumullah, subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Diumumkan kepada asatidah yang hendak mengikuti seluruh asatidah di Depok dan belum mengikuti kendaraan yang berkumpul di Agung Istimewa.